بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، دعوة سلفية، دعوة السنة، دعوة الحق، di antara prinsipnya ialah mendakwahkan tauhidullah, mentauhidkan Allah tanpa ibadah, tanpa syirik, mendakwahkan prinsip-prinsip iman dengan tanpa kekufuran, mendakwahkan sunnah dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ini merupakan manhaj da'watul anbiya wa rusul alaihi wassalam, manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, wa hakadha para ulama'una dari masa ke masa sampai yaumul qiyamah nanti. Mereka memulai dakwahnya, fokus dalam dakwahnya, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ini hal yang ma'lum, yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kita semua salafiyun. Ini poin, jangan sampai lupa. Namun khanafitina azakumullah, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ialah dakwah sunnah, dakwah tauhid dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dai-nya yang menyampaikan sunnah, yang menyampaikan tauhid, diwajibkan, diharuskan berhias dengan akhlak yang mulia. Sosok dai tauhid yang beretika, sosok dai sunnah yang berakhlakul karimah. Nabi kita Muhammad SAW dibahas sebelumnya, sosok Nabi yang beretika, yang berakhlakul karimah, akhlak yang begitu agung, begitu mulia, orang yang paling bagus akhlaknya, dakwahnya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sehingga prinsipnya ialah mendakwakan tauhid kepada umat, mendakwakan sunnah kepada umat, mendakwakan manhaj salaf kepada umat, berhias akhlak yang mulia, dihiasi dengan akhlak yang mulia, disertai dengan akhlak yang mulia, berupa ketiak yang luhur. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh, baik dalam sabda-sabdanya ataupun langsung dalam praktek dakwahnya, contoh akhlak yang mulia dalam dakwah ya Allah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari Aisyah semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan, sikap lembut, santun, rifqun, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, membuat indah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Ada rifqun yang muncul keindahan-keindahan, hal-hal yang zain. Tanpa rifqun yang muncul unfun, kasar, keras, kaku, keji, semena-mena, kezaliman, muncul unuf yang ada syain, mencoreng-moreng segala sesuatu yang ada. Ini lafaz Imam Muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain dan Muslim dengan lafaz ya Aisyah. Wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Santun, yang Maha Lembut, mencintai kelembutan, kesantunan. Wa yu'ti al-rifqi ma la yu'ti al-'unuf. Dan Allah akan memberikan anugerah, pemberian, kemanfaatan, fadilah, keutamaan, kemaslahatan pada sikap rifqun, apa yang tidak Allah berikan pada sikap unfun. Maknanya dengan sikap rifqun, lemah lembut, santun, beretika, seseorang akan bisa menggapai berbagai macam kemanfaatan, kemaslahatan dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya. Hal yang tidak mungkin tercapai dengan unfun, sikap kasar, arogan, semena-mena, zalim, tidak mungkin. Dengan unfun, banyak maslahat dakwah hilang. Dengan unfun, banyak hal-hal positif dalam dakwah yang mestinya diraih hancur. Ada unfun yang muncul syain, mencoreng-moreng. Ada rifqun yang muncul zain, menghiasi dan berbuah kebaikan. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada sebab urutnya. Katanya Aisyah semoga Allah meridainya, ada beberapa orang dari bangsa Yahudi, rahtun 3-9 orang dari Yahudi, meminta izin masuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengucapkan assalamu alaik, tamalam assalamu alaik, itu maknanya kematian, kebinasaan, kehancuran menimpa kalian. Kalau dilafalkan dengan cepat kayak salam, assalamualaikum. Seakan-akan assalamualaikum. Padahal tanpa lam, assalamualaikum. Binasa kalian, hancur kalian. Aisyah yang mendengar itu geram, marah. Aisyah menjawab, bal alaikumussamu wal la'nah. Bahkan atas kalian kebinasaan dan laknat. Ditambahi kata-kata laknat. Maka beliau mengatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, tenang, tenang. Allah Zat yang Maha Santun, yang Maha Lembut, mencintai kelembutan, kesantunan dalam semua hal, dalam semua perkara. Katanya Aisyah, awalam tasma' ma qalu, apa kamu enggak mendengar yang mereka ucapkan tadi? Beliau mengatakan, qultu wa alaik. Sudah, aku juga mendengar yang mereka sampaikan dan aku menjawab wa alaikum. Titik. Atas kamu juga. Tanpa tambahan kata-kata laknah. Ini namanya akhlak mulia dalam dakwah yang dihadapi orang-orang Yahudi. Kafir dikenal menentang dakwah, dikenal memusuhi dakwah Islam, membenci Nabi kita Muhammad SAW. Ma'ruf orang Yahudi datang minta izin bukan untuk menebar kebaikan, tetapi menyatakan permusuhan dan kebencian. Langsung mengatakan assalamu alaik. Ini akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang keji, ucapan yang keji, ucapan yang kotor. Mendoakan binasa untuk seorang nabi. Itu Yahudi, enggak punya akhlak, enggak punya adab. Keji akhlaknya, buruk akhlaknya. Rasul dihadapkan dengan kondisi mad'u seperti ini. Yahudi, Pak, bukan muslim. Yahudi mendoakan kejahatan, kejelekan atas kamu, bukan ucapan baik-baik. Beliau menunjukkan sikap kelembutan, santun tapi tegas, tidak mau membolimi mereka. Beliau mengatakan wa'alaikum, cukup wa'alaikum, atas kalian sendiri, cukup wa'alaikum. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain menerangkan doa mereka atas kita tidak makbul, doa kita atas mereka makbul. Wa'alaikum cukup. Ketika Aisyah semoga Allah meridhai menambahkan kata-kata laknah, bal alaikumussalam wal laknah, belum menegurnya. Pelan, wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah. Allah Maha lembut, Maha santun. Tindakan semacam itu melampaui batas. Mereka mendoakan satu poin, kamu balas dua poin. Itu enggak boleh. Kalau kamu doakan cukup wa'alaikum atau wa'alaikumussalam titik. Enggak usah menambahi yang lain. Tunjukkan etika muslim, akhlak dai, akhlak yang seorang alim hatta di depan musuh-musuhnya. Air tuba jangan dibalas dengan air tuba. Air tuba engkau balas dengan air madu dan air susu. Dengan tanpa merendahkan prinsip. Wa'alaikum yakfi. Hakata. Apalagi muslim. Apalagi tidak ada kata-kata yang mungkar, yang arogan, yang keji dari mereka. Maka tentunya barakallahu fikum dianjurkan sangat bagi para duat ila Allah, bagi para mudarrisin, muallimin, asatidza, ulama, masyayikh, menjadi sosok alim dai yang lemah lembut, yang santun menghadapi para mad'u-mad'unya, terutama yang jahil, yang awam, yang tak tahu ilmu, atau apalagi sosok yang ma'ruf dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan sunnahnya, orang khair, orang tayyib, lembut kepada mereka. Bahkan ketika ada musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama menyerang kita, menyerang dakwah kita, sikapi dengan kelembutan, balas dengan setimpal, jangan membalas dengan arogan, jangan dengan kezaliman, jangan dengan semena-mena pula. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan barakallahu fikum kisah al-Arabi yang ma'ruf, ma'rufa. Bagaimana beliau mensikapi seorang Arabi, Arab pedalaman yang kecil di Masjid Nabawi. Ini berulang-ulang contohnya. Kata para ulama terkait kisah tersebut, ini kisah, ini hadis menerangkan kepada kita bagaimana akhlak mulia yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi awamun nas, orang-orang jahil yang mengerjakan tindakan yang salah, yang keliru. Disikapi dengan lembut, disikapi dengan santun, diarahkan, dibimbing, bukan dengan cara arogan. Itu akhlak mulia yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ayyuhan nabiyyu azakumullah. Ketika ada sebagian sahabatnya yang enggak tahu ilmu, enggak tahu hukum, bicara dalam salatnya, ngomong dalam salatnya. Beliau menyampaikan arahan dan bimbingan yang lembut, santun. Tidak ada kata-kata kotor, enggak ada makian, enggak ada cercaan, enggak ada hinaan. Enggak ada kata-kata umpatan atau laknat. Lah, tahu, belum tahu ilmunya, belum sampaikan arahan yang bagus tentang larangan bicara dalam sholat. Tidak boleh bicara. Yang namanya sholat tempatnya untuk bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran. Dan diakui oleh para sahabat tadi, aku tidak pernah melihat sosok muallim, pengajar yang lebih bagus dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan oleh sahabat namanya Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Katanya Muawiyah al-Sulami, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Dia ngaku salah, ngaku keliru, ngomong dalam sholatnya. Katanya Muawiyah, sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang muallim, sosok pengajar sebelum beliau, setelah beliau, yang lebih bagus cara pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardik aku, tidak memukul aku, tidak mencaci maki diriku, tidak menghinakan aku. Tidak. Beliau mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Dia sebut, jangan, salat ini tidak boleh ada padanya ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Yang namanya salat itu tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Kenapa? Orang awam belum tahu ilmunya. Itu juga disebutkan oleh para ulama dalam faedahnya adalah husnul khuluq, akhlak mulia yang ada pada beliau dalam dakwahnya. Ya, ada penyampaian, ada ujangan, ada arahan, ada yang kamu dakwahkan. Tapi dihiasi dengan akhlakul karimah, terutama ketika di hadapan para awamun nas yang jahil. Barakallahu fikum. Ini contohnya beliau. Dan beliau mengecam dengan keras akhlak-akhlak yang tidak terpuji, terutama terkait dengan tutur kata dan perlakuan sikap. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis ida Tirmidzi wa ghairihi dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an waral la'an waral fahish waral badhi." Seorang mukmin bukan ta'an, bukan tukang caci maki, waral la'an, bukan tukang laknat, waral fahish, bukan orang yang keji ucapannya, kotor ucapannya, keji perlakuan dan tingkah lakunya. Waral badhi, bukan pula orang yang kasar ucapannya, kasar perlakunya. Itu bukan sifatnya kaum mukminin. Bukan sifatnya para da'i, bukan sifatnya para mudarisin, para muallimin, bukan akhlaknya para ulama, bukan akhlaknya para masyayikh. Bukan. Bukan caci maki, bukan umpatan, bukan hinaan, bukan cercaan, bukan kata-kata kotor, kata-kata keji, bukan kata-kata kasar, tingkah laku yang arogansi, yang zalim, semena-mena. Lah. Itu namanya unfun. Tindakan unfun, mencoreng-moreng dakwah sebelum mencoreng-moreng pelakunya. Sehingga dalam Islam, dalam contoh Nabi Muhammad SAW, yang dianjurkan para du'at ila Allah, para mudarisin, para murabbin, berhias akhlak mulia dalam dakwah dan tarbiyahnya. Contoh beliau SAW, menghindar dari semua ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, perilaku, perlakuan, tingkah laku yang menggambarkan buruknya akhlak. Dikecam dalam Islam, bukan sifatnya mukminin, sekaligus bukan sifatnya para duat, sekaligus itu mencoreng moreng nama baik dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, jazakumullah, para ulama una, mereka menulis kitab masalah adab, masalah akhlak secara umum, dan secara khusus mereka menulis tentang akhlakul ulama, akhlaknya para ulama sendiri, ada akhlaknya para muhaddisin, ahli hadis sendiri, akhlaknya para rawi, para tullab, para santri sendiri, ada adab talabah, adab talabul ilmi, para tullabul ilm sendiri, ada akhlak hamadul Quran, etika akhlaknya ahlu Quran yang membawa Al-Quranul Karim sendiri, juga ada akhlakul duat sendiri. Padahal akhlak ya umum, semuanya harus beretika, berakhlakul karimah, semuanya harus beretika. Tetapi orang-orang ini lebih khusus dihasung, dianjurkan sangat berhias akhlakul karimah, dikasih ketentuan tertentu khusus, dikarenakan mereka-mereka ini mengusung ilmu, mengusung Al-Quran, mengusung Al-Hadith As-Sunnah, mengusung agama Allah Jalla wa'ala, mengusung mas'uliyah dakwah dan tarbiyah. Sebagai orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan sunnah, mengajarkan Quran, yang mendakwakan ilmu, mendakwakan sunnah, mendakwakan Quran, bukan orang sembarangan, sehingga harus memiliki akhlak mulia. Ini menggambarkan urgensi akhlak dalam dakwah ilallah. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, akan saya bacakan penjelasan cukup panjang dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufti Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau punya kitab namanya Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Du'at. Kutip yang saya pegang sekarang, dakwah dan akhlak para dai, memberikan wejangan, wasiat, nasihat kepada para duat untuk berakhlakul karimah dengan berbagai macam bentuk akhlak yang mulia. Bukan semata-mata keikhlasan, itu harus nomor satu. Para duat ila Allah harus ikhlas tulus dalam dakwahnya. Yang dia cari ridhonya Allah Jalla wa'ala, yang dia harapkan marhabatillah wal jannah, dia persembahkan dakwahnya lillahi tabaraka wa ta'ala. Gak ada niatan riya atau sum'ah. Yang dia cari bukan sanjungan orang, bukan popularitas, bukan ketenaran, bukan kemasyhuran, bukan rekomendasi, bukan pujian orang, bukan pengikut. Lah, tapi lillahi ta'ala. Yang diharapkan marhabatillah wal jannah barakallahu fikum. Tayyib, bukan semata-mata ala ilmin. Sang da'i, sang alim, sang murabbi harus punya ilmu. Dakwahnya ala basirah, tarbiyahnya ala basirah, ala ilm. Dia punya ilmu syar'i pada dakwah dan tarbiyahnya. Bukan semata-mata itu, tetapi juga yang berkaitan dengan perilaku, dengan tindak tanduk, dengan tutur kata, dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama. Ini yang ditekankan barakallahu fikum. Di halaman yang ke-45, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, ketika menyebutkan beberapa kriteria dai, akhlaknya para dai, salisan yang ketiga, an takuna haliman fi da'watika rafiqan fiha mutahammilan sabura. Engkau wahai para dai, wahai para ustad, para mudarisi, mudarisat, harus halim dalam dakwah kamu, punya hilm dalam perkara dakwah. Rafiqun fiha, rafiq lemah lembut santun dalam dakwah kamu. Mutahammila, bisa membawa, memikul gangguan orang lain. Sabura, harus sabar, harus tabah. Al-hilm, akhlak yang sangat mulia. Kalau membaca keterangannya para ulama, hilm itu susah diterjemahkan dengan satu kata. Karena hilmun gabungan sekian banyak akhlak yang mulia. Al-hilm, sabar, ada unsur sabarnya. At-tahammul, bisa tabah dalam menghadapi gangguan orang lain. Ketika diganggu, disakiti, dia bisa tahan itu. Kemudian bisa mengontrol emosi, kalbul ghayl, mengontrol emosi, mengontrol amarah. Kemudian al-afwu anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan kezaliman orang lain, memaafkan kesan orang lain, padahal dia mampu sanggup membalasnya. Plus kaful adza, dia tidak balas menyakiti orang lain tadi. Gabungan poin-poin itu namanya hilmun. Yang namanya halim, sabar orangnya, penyabar. Sabar jangan dibahasakan dengan orang yang gak punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk membalas. Dia punya kemampuan untuk bertindak yang mungkin dikatakan tegas, kasar, dia bisa. Tapi gak dikerjakan. Sabar. Disakiti orang, sabar. Diganggu sama orang, sabar. Difitnah sama orang, sabar. Digunjing sama orang, sabar. Dikata-katai oleh banyak orang, sabar. Dicaci maki, sabar. Dibongkar aibnya, sabar. Ingat dengan kemampuan untuk membalas, tapi dia sabar. Bisa membawa, menanggung itu semuanya. Plus kontrol emosi. Orangnya enggak responsif temperamental. Penuh dengan perhitungan. Matang dia pikirannya. Kontrol emosinya. Dan ketika orang lain itu meminta maaf, dia maafkan dia. Ketika pemaafan tadi, bagus untuknya, baik untuk dia. Dia insaf dengan dimaafkan, berubah dengan dimaafkan. Masya Allah, dia maafkan. Ingat, dia sanggup untuk membalas. Ada hilm. Ini biasanya untuk orang-orang awam, orang yang jahil, yang enggak punya ilmu, yang enggak tahu ilmu, sehingga akhlaknya kasar. Seorang dai, mudaris, murabi, mungkin dalam dakwahnya menghadapi hal demikian dari masyarakatnya. Digunjing, difitnah, macam-macam. Dia tenang, dia sabar. Kontrol emosi. Barakallahu. Ketika orangnya ngaku salah, menyesal, dimaafkan. Ada hilm. Dan itu hanya orang-orang yang ikhlas dalam dakwahnya, orang yang betul-betul jujur dalam dakwahnya, dewasa dalam dakwahnya, pertimbangan masa-masa dalam dakwahnya, dan tidak ada pada dirinya ego pribadi yang dia pandang kemaslahatan dakwah. Plus rafiq, lemah lembut dalam dakwahnya, santun dalam dakwahnya, tutur katanya lembut, santun, perilakunya lembut, santun, muamalahnya lembut, santun, dan penyabar. Seperti ini yang namanya para dai. Beliau mengatakan kama fa'al rusul alaihi wassalam, seperti yang dicontohkan, yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, yang sabar, yang tabah, sebagaimana sabar tetapannya ulul azmi dari para rasul. Para rafiq. Beliau mengatakan setelah itu, iyyaka wal ajalah wa iyyaka wal unfa wasyiddah, hati-hati kamu dari sikap tergesa-gesa, terburu-buru, serampangan, tanpa ada tathabut, tarayyuth, tanpa ada berpikir masa-masa, perhitungan matang tentang apa yang kamu ucapkan atau yang kamu lakukan atau yang kamu sikapkan. Iyyaka wal ajalah, hati-hati. Al-ajalah kata para ulama sebuah sikap orang yang kelihatan akhlaknya kurang bagus. Orang-orang yang enggak dewasa. Sahibul ajalah, sahib tosh, biasanya ikhwan ya. Itu bahasanya tosh gitu ya. Tosh itu artinya orang yang enggak bisa, orang yang labil, yang gampang respon, yang gampang marah. Iyyakum wal ajalah, hati-hati. Wa iyyaka wal unfa wasyiddah, dan hati-hati kamu dari sikap unfun, lawannya rifkun, kasar, arogan, keras, syiddah, yang menghancurkan, zalim, semena-mena. Hati-hati, itu merusak dakwah. Unfun merusak dakwah, syiddah yang dilarang merusak dakwah, al-ajalah merusak dakwah, dan merusak diri kamu sendiri. Barakallahu fikum. Ini yang perlu sampaikan. Dan kemudian menyampaikan sangat banyak ayat, ahadith tentang masalah pentingnya rifqun walin yang saya bahkan sebelumnya. Lalu mengatakan setelah itu, fa'alaika ya Abdullah antarfuqa fi da'watika, maka wajib atas engkau wahai hamba Allah, wahai para da'i, para murabbi, para mudarisin dan mudarisat, wahai para ulama masyayikh, wahai para ustaz, wajib atas engkau lemah lembut dalam dakwah kamu, yang santun dalam dakwah kamu. Wa tasyqa'an nas, kamu jangan memberatkan masyarakatmu. Wala tunafirhum minaddin. Kamu jangan membuat mereka lari dari agama ini. Wala tunafirhum bighilzatika wala bijahlika. Kamu jangan membuat mereka lari dengan sikap kasarmu, sikap aroganmu, dengan tindakan kamu yang semena-mena itu, ghilzah. Jangan pula membuat umat lari dengan kebodohan kamu. Wala bi uslubikal anifil mu'dhi ad-dar. Jangan sampai engkau membuat orang lari dari agama ini dikarenakan uslubnya kamu, cara dakwah kamu, metodologi dakwah kamu yang unfun, yang arogan, yang kasar, al-mu'dhi, yang menyakiti orang lain, ad-dar, yang membawa kemadharatan, membahayakan dakwah ini. Hati-hati, jangan. Ini semua ikhwan terkait dengan akhlaki adabiyah, meskipun dimasukkan dalam pembahasan usul dakwah. Tapi yang perlu singgung langsung terkait dengan akhlaknya seorang dai, tata krama seorang dai, etika seorang dai. Yang lembut, yang santun dalam dakwah kamu, yang sabar, yang tabah dalam dakwah kamu, hilm di dakwah tiga. Tahambul, enggak bisa menanggung gangguan banyak orang. Hati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan serampangan. Hati-hati dengan bersikap kasar, arogan. Jangan sampai engkau membuat umat lari dari dakwah yang mulia ini gara-gara ucapan kamu, perilaku kamu, akhlak kamu yang buruk itu, atau metode dakwah kamu yang kasar itu, yang arogan itu, yang membahayakan itu. Jangan. Barakallahu fikum. Yang dibahas sebelumnya, caci maki, umpatan-umpatan, hardikan-hardikan, kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata kasar, perilaku yang kasar, tingkah laku yang kasar, yang keji, membongkar aib, mencaci maki, mencela, mengguji, menghibai orang lain, ada mu'dhi, menyakiti diri kamu dan dakwah kamu, khabar, membahayakan kamu dan dakwah kamu. Hati-hati. Alaika an takuna haliman sabura, salis al-qiyad, layyin al-kalam, tayyib al-kalam. Wajib atas engkau, wahai para dai, halim, punya ilmun, sabur, yang sabar, yang tabah. Salis al-qiyad, yang mengalir, yang simpel, yang halus dalam mengurusi orang lain. Jangan arogan, jangan diktator. Halus, bagus. Layyinul kalam, lembut tutur kata kamu. Thayyibul kalam, bagus yang kamu sampaikan, yang kamu utarakan itu. Ini akhlak mulia. Dia mengatakan fungsinya, dampak samaranya adalah hatta tu'athira fi qalbi akhi, hingga engkau bisa memberi pengaruh, dampak positif di hati saudara kamu. Wa hatta tu'athira fi qalbil mad'u, engkau bisa membuat pengaruh di hatinya para mad'u-mad'u yang ada ini. Wa hatta ya'na sari da'watika, mad'u tadi merasa nyaman dengan dakwah kamu ini. Wa yalinu laha wa yata'atharu biha, dia lembut mensikapi dakwah kamu, terpengaruh dengan dakwah kamu tadi. Wa yusni 'alaika biha, mereka menyanjung engkau dengan dakwah yang kamu sampaikan. Ini enggak kita cari, enggak kita harapkan, tapi alami orang menyanjung dakwah kamu, cara dakwah kamu, dikarenakan engkau lemah lembut, santun, beretika, sabar, tabah, ila akhirih tadi. Qala ammal 'unfu, adapun tindakan kasar, arogan, semena-mena, kezaliman, fahu munaffir la muqarrib, itu sebuah sifat dan sikap yang munaffir, membuat umat lari dari dakwah ini. La muqarrib, bukan mendekatkan umat kepada dakwah ini. Wa mufarriqun la jami, al-unuf, yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mufarriq, memecah belah muslimin, memecah belah dakwah. Mufarriq hadha unfun, la jami, bukan orang yang menyatukan. Antum para du'at, wahai para da'i, antum itu tajma'un kaum muslimin, kalimatul muslimin ala sunnah. harus mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas sunnah, al-haq. Dekatkan mereka kepada sunnah. Jangan membuat mereka lari, membenci sunnah. Jangan saja kau memecah belah kaum muslimin, memecah belah dakwah, memecah belah para thalabatul ilm, para duat, dengan unfun kamu tadi. Dengan sikap kamu yang unfun, arogan, kasar, semena-mena, kezaliman, caci maki dan segala macamnya. Unf adalah mufarrid la jami, munafir la muqarrib. Du'atul sunnah bukan munafirun. Du'atul sunnah bukan mufarriqun. Du'atul sunnah muqarribun. Dengan mana mendekatkan orang kepada Alkitab sunnah. Sunnah ini, al-haq ini didekatkan kepada masyarakat. Didekatkan supaya mereka bisa memahami dengan baik, menerima dengan baik. Dikarenakan yang kamu sampaikan dihiasi dengan akhlakul karimah. Jangan sampai merusak dakwah dikarenakan akhlak rusak yang ada pada kalian. Bina dakwah ini, dibina, dirintis, dikembangkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah dengan akhlak yang mulia barakallahu. Ingat, berhias akhlak. Jangan sampai dipahami, wah ini kok lebih mengutamakan akhlak ya dibandingkan dengan tauhid. Kan menyalahi manhaj itu. Manhaj dakwah itu kan mendahulukan tauhidnya, sunnahnya, bukan akhlaknya. Jangan salah paham. Dibahas tadi, dakwah kita dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Tapi ingat, berhias akhlakul karimah. Dai-nya beretika berakhlakul karimah. Dakwahnya dihiasi dengan akhlakul karimah. Menyampaikan tauhid dengan etika, menyampaikan sunnah dengan adab, menyampaikan pemahaman salaf dengan norma-norma yang indah yang dibimbing dalam Islam. Barakallahu fikum. Kemudian belum mengatakan lagi, termasuk akhlak, akhlakul karimah yang harus ada pada para duat ialah mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dia sebagai qudwatun shalihah, teladan yang baik dalam dakwahnya. Jangan sampai mengucapkan, menganjurkan A, B, C, D, kebaikan-kebaikan, dia enggak mengerjakannya. Jangan sampai melarang orang, awas ini, bahaya itu. Orang pertama yang menerjangnya. Membikin umat enggak percaya dengan dai-nya. Enggak percaya dengan ulama-nya, dengan masyayikhnya, dengan asatidzahnya. Dengan para pengabdi dakwahnya, dikarenakan tidak ada contoh yang bagus. Efeknya nanti adalah dakwah ditolak. Tidak bakal diterima oleh masyarakat. Dakwah kamu ditolak. Belum mengatakan kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wa minal akhlaqi wal awsafi allati yanbaghi bal yajibu ay yakuna 'alaiha da'iyatu al-amalu bidakwatihi wa ayyakuna qudwatan salihatan fima yad'u ilaih. Termasuk akhlak mulia, sifat kriteria yang seharusnya bahkan wajib ada para seorang da'i mengamalkan dakwahnya. Dia mengamalkan, mempraktekkan, mencontohkan apa yang dia dakwahkan. Dia sebagai qudwatan salihah, teladan yang baik, panutan yang bagus pada apa yang dia dakwahkan. Laisa mimman yad'u ila syai'in tsumma yatrukuhu. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang mendakwakan sesuatu tapi dia meninggalkannya. Aw yanha anhu tsumma yartakibuhu. Jangan sampai pula dia termasuk orang-orang yang melarang umat dari sesuatu tapi orang pertama yang menerjangnya. Jangan. Belum mengatakan hadhihi harul khasirin, na'udzubillahi min dzalik. Ini kondisi orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ammal mu'minun ar-rabihun fahum du'atul haq. Ya'maluna bihi wa yanshatuna fihi wa yusari'una ilaihi wa yabta'iduna amma yanhauna anhu. Adapun mukminin, orang-orang yang mendapatkan keuntungan laba dengan iman dan dakwahnya, mereka adalah du'atul haq, para penyeru kebenaran. Mereka mengamalkannya, semangat dalam mengamalkan al-haq tadi, bersegera, berlomba-lomba mengamalkan al-haq tadi, dan meninggalkan, menjauhi apa-apa yang mereka larang umat daripadanya. Qudwatun shaliha. Dan itu ya ikhwan dalam semua hal, bukan semata-mata tauhidnya, keimanannya, manhajiyahnya, bukan semata-mata thariqah dakwahnya, tapi juga terkait dengan amaliyah-amaliyah ubudiyahnya, amal solehnya, ibadah-ibadah yang zahirnya, bahkan juga terkait dengan akhlakiyahnya, adabiyahnya, tutur katanya, perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, bahkan penampilan zahirnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anda harus sebagai qudwatun shalihah, teladan yang baik bagi umat, bagi para mad'u, bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jalan, Pak. Jalan. Kok dengar suara ada? Belum ya? Alhamdulillah. Ini kata beliau. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Mengajak orang kepada sebuah kebaikan, tapi dia orang yang sangat jauh daripadanya. Melarang orang dari sebuah keburukan, malah orang pertama yang mengerjakannya. Ancaman sangat keras. Ancaman itu dia sendiri sangat keras. Dampak negatifnya, dakwah dia ditolak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang enggak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah Jalla wa'ala, engkau mengucapkan apa yang enggak kamu kerjakan. Jangan jadi da'i-da'i umdu, omong doang. Jangan jadi da'i-da'i asbun, asal bunyi. Asmuni, asal muni. Ini bukan nama orang ya, istilah. Yang punya nama Asmuni, tunggu jangan marah-marah. Hanya bisa ngomong, teriak-teriak, ngomong. Enggak ada pembuktian amaliyahnya. Barakallahu'alaikum, jangan. Ini keras ancamannya. Bahkan disebutkan dalam hadis, dalam sahih dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya. Kata beliau SAW menceritakan, nanti di yaumul qiyamah akan didatangkan sosok laki-laki, dilemparkan dalam neraka, kemudian semburat isi perutnya keluar, dan dia mengitarinya, mengitarinya sebagaimana kalau dia mengitari tambatannya, muter-muter pada isi perutnya tadi. Pemandangan yang sangat mengerikan, yang sangat mengenaskan, yang sangat menakutkan. Ahlunar mengerumuni dia, kumpul mengitari dirinya. Mereka mengatakan, ya fulan, malak. Fulan, kenapa kamu? Apa yang menimpa diri kamu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanhi 'anil munkar. Bukannya kamu dulu di dunia ini memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar? Dulu kamu seorang ustaz, kamu seorang da'i, seorang alim, seorang syekh, seorang murabbi, seorang mudaris, seorang mubalik, seorang mu'alim, ceramah di mana-mana, mahadhar di mana-mana, daurah di mana-mana, pengajian di mana-mana, engkau menyampaikan ilmu, menyampaikan al-ilm, menyuruh orang mengerjakan perkara kebaikan, mencegah yang mungkar. Kenapa demikian nasib kamu? Kenapa kamu sekarang seperti ini? Kalau dia mengatakan, bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Iya betul. Aku dulu perintahkan kamu mengerjakan perkara kebaikan, tapi aku tidak pernah mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Tapi aku mencegah kamu dari kemungkaran, namun aku malah mengerjakannya, menerjangnya. Na'udzubillah. Ini mengerikan ya. Sehingga dai itu enggak semata-mata pandai ceramah, pandai bicara, bukan semata-mata pandai berorasi, menyampaikan apa yang dia sampaikan dari tema-tema yang ada. Bukan semata-mata macan podium. Podium, bukan semata-mata macan mimbar, tetapi yang namanya dai itu murabbi, pendidik. Dia pendidik, betul-betul mendidik, mengajari umat perkara-perkara kebaikan. Didikannya bil qaul wal fi'il, dengan ucapannya, dengan ujangannya, dengan arahan-arahannya, juga bi fi'lih, dengan perlakuannya, perbuatan dia, tingkah lakunya, adabnya, etikanya, dengan semuanya. Hadza huwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau mencontohkan hal ini. Beliau sebagai qudwah, uswah bagi umat ini. Allah mengatakan dalam firman tentang beliau SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu beliau. Para ulama, para masyayikh, para du'at, sebagai pewaris-pewaris Nabi, juga harus demikian. Harus sebagai qudwatun salihah, uswatun hasanah bagi kaum muslimin, bagi para mad'u-mad'unya. Bukan semata-mata ceramah, tapi mendidik, mengajari, memberi contoh, memberi panutan bagi umat tentang apa yang dia dakwahkan. Perkara kebaikan dicontohkan dengan mengerjakannya, perkara keburukan dicontohkan dengan dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Sudah adzan, tafadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu, diteruskan ba'da adzan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala di akhir risalahnya menegaskan kembali. Saya terjemahkan langsung kata beliau rahimahullahu taala, maka kata beliau termasuk akhlak mulia yang paling penting, yang paling utama, yang paling agung, yang wajib dimiliki para dai ialah dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dan juga dia sosok yang memiliki akhlak yang mulia, siratun hamidah. Ya, memiliki sejarah hidup, track record yang terpuji. Ya, barakallahu fikum. Sirahnya, biografinya bagus. Sabar. Berjuang untuk sabar, ikhlas dalam dakwahnya, dan bersungguh-sungguh semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umat ini. Semangat bersungguh-sungguh berjuang supaya umat ini, masyarakat kita ini, lepas, selamat dari berbagai macam keburukan. Belum melanjutkan, ditambah lagi sangat dianjurkan bagi para dai Allah untuk mendoakan hidayah bagi masyarakatnya, mendoakan taufik bagi masyarakatnya. Beliau mengatakan, hadza minal akhlaqil fadilah ay yad'a lahum bil hidayah wa yaqul lil mad'u hadakallah waffaqakallah li qaburil haq a'anakallah ala qaburil haq. Termasuk akhlak yang utama, yang mulia, sang da'i tadi mendoakan kebaikan bagi masyarakatnya dengan hidayah. Dia mengatakan kepada para mad'unya, hadakallah waffaqakallah liqabulil haq, semoga Allah memberi kamu hidayah, diberi taufik menerima kebenaran, semoga Allah membantu kamu untuk menerima kebenaran. Tadu'uhu tursyiduhu wa tasbir alal adha wa ma'a dzalika tad'u lahu bil hidayah. Kamu dakwai masyarakatmu, kamu dakwai mereka, para ikhwah-ikhwah yang ada ini, kamu dakwai, kamu arahkan, kamu bimbing dia sabar menghadapi gangguan mereka. Tambah lagi doakan hidayah untuk mereka. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mendoakan kaum kufar, orang-orang kafir, musyrikin, kafirin, didoakan hidayah dan taufik supaya masuk Islam. Ketika salah seorang sahabatnya dari Yaman, dari suku Daus, datang menghadap kepada beliau menginformasikan, melaporkan ketika berdakwah di suku Daus Yaman, sukunya sahabat Abu Hurairah, menyampaikan, ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, suku Daus membangkang, maksiat, enggak dia masuk Islam ya Rasulullah. Fadu'ullah 'alaiha, doakan untuk mereka kebinasaan ya Rasulullah. Ini sudah mangkal lagi wis, jengkel pol lagi wis. Nah, sudah datang ke kabilanya sendiri, ke sukunya sendiri, ke marganya sendiri. Nah, suku Daus diajak baik-baik masuk Islam, tidak ada yang nerima dakwah. Durhaka, bermaksiat, enggan masuk Islam. Jengkel loh, namanya dai sudah berjuang, gak ketompokan ya, anak mangkel ya kan ya. Gak bisa dibina ya, dibinasakan. Pandangannya begitu. Melaporkan kepada Rasulullah SAW, doakan ya Rasulullah ke hancur bagi mereka. Beliau justru mendoakan kebaikan. Faqala, beliau mengatakan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, kasih hidayah bersuku Daus, datangkan mereka semua kepada aku sebagai muslim. Itu masih kafir, musyrik, bukan muslim ini. Sukunya masih musyrik kafir. Didoakan hidayah. Itu contoh dakwah beliau SAW. Tad'ulahu bil hidayah wa taufiq. Engkau doakan mad'u kamu dengan taufik, dengan hidayah. Dia qabulil haq. Supaya dia menerima kebenaran. Apalagi yang muslimin. Apalagi yang ahlul Islam. Doa kebaikan. Supaya mereka mengerti al-haq. Mengerti sunnah. Paham sunnah ini. Menerimanya. Mencintainya. Engkau sudah menyampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, lemah lembut, berhias akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tambah lagi doa kebaikan. Maka diharapkan akan ada hasil yang thayyibah insyaallah. Kemudian engkau tasbir wa tasabir fi dzalik, lalu kamu sabar dan terus berjuang sabar dalam bab itu. Wala taqrat wala tayas, jangan putus asa dalam dakwah kamu. Wala taqul illa khaira, jangan mengatakan mereka yang baik-baik saja. La tu'annif, jangan uruf, jangan arogan, jangan kasar, jangan semena-mena. Wala taqul kalaman sayyi'a yunafiru 'anil haq, kamu jangan mengucapkan kata-kata jelek, kata-kata yang kotor yang membuat orang lari dari kebenaran ini. Hadza huwa. Sehingga para doa dalam dakwahnya, murabbi dalam tarbiyahnya, harus memiliki akhlak mulia. Barakallahu'alaikum. Urgensi akhlak dalam dakwah dan tarbiyah. Ketika ada akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, akan muncul samara tayyibah. Buahnya kan bagus. Namun ketika dengan cara-cara akhlak yang tercela, kezaliman, semena-mena, unfun, caci maki, ya, mencela, meredakan, menghinakan, bongkar-bongkaran aib dan segala macamnya, yang muncul adalah mafasid, mawar, kerusakan-kerusakan, dampak yang negatif untuk dia sendiri, tercoreng nama baik dia dan merusak nama baik dakwah yang mulia ini. Jadilah muqarrib bukan munafir. Ya, jadilah al-jami bukan mufarriq. Satukan kaum muslimin alal haq, jangan memecah belah mereka. Dekatkan kepada sunnah, jangan engkau bikin mereka lari dari sunnah. Barakallahu. Maka ya wanafitina azakumullah, pesannya adalah masing-masing kita berjuang sekuat tenaga menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Besar keutamanya. Yang kedua, tebarkan akhlak mulia di tengah-tengah antum sekalian, para salafiyin, para ahlus sunnah, thullabul ilm, para du'at ilallah. Interaksilah, muamalahlah di antara antum dengan akhlak yang sangat mulia, dengan budi pekerti yang luhur, antar ikhwah yang baik akhlaknya, antar para dai yang bagus akhlaknya, antar para pengajar, para mudaris, para muallim yang bagus akhlaknya, sehingga di antara antum muamalah bil akhlakil karimah. Setelah itu dengan masyarakatnya antum, jiran, tetangga, warga, tunjukkan akhlak yang mulia, dakwah bil hal. Bukan semata-mata kau ceramah, tapi tingkah lakumu, tutur kata kamu mulia, beretika di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika bil khusus engkau sedang berdakwah, menyampaikan ilmu, sampaikan tauhid, sampaikan sunnah dengan hujjah, mudah dipahami dan dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Insyaallah ikhwan akan muncul thamara yang sangat baik ketika dakwah sunnah, dakwah salafiyah dihiasi akhlak yang mulia, para duatnya, duat sunnahnya, orang-orang yang termasuk di sunnah dengan pemahaman salaf dan berakhlakul karimah, akan muncul insyaallah dakwah makbulah, akan diterima oleh masyarakat. Kata para ulama, kamu akan menyaksikan bagaimana umat manusia, muslimin, bahkan non-muslim akan masuk Islam berbondong-bondong. Bagaimana kaum muslimin mencintai sunnah berbondong-bondong. Dengan dakwahnya indah, dengan akhlakul karimah. Dakwah sunnahnya indah, dengan akhlakul karimah. Dakwah tauhidnya indah, dengan akhlakul karimah. Para duatnya, orang-orang yang beretika dan berakhlakul karimah. Barakallahu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, kasih hidayah, kasih taufik, diberi kemudahan untuk berakhlakul karimah, dan semoga Allah Jalla wa'ala menghiasi dakwah salafiyah dengan dakwah akhlakul karimah. Semoga dakwah kita dakwah yang makbulah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka katsira huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.